Isabella adalah kisah cinta dua dunia. Mengapa kita berjumpa namun akhirnya terpisah? Siang jadi hilang di malam, alam yang terpisah melenyapkan semua kita. Terbayang lambayannya salju terbakar, kehangatan dunia di cinta. Kita yang terlena hingga musim berubah, mentari menyepi, bernyalalah api kita. Akan terbentuk.